siamo stati نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. الحمد لله. Kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh komunitas Rumah Dakwah Paduka London, dan kajian ini untuk malam ini dilaksanakan di Masjid At-Thaibah Kenjeran Surabaya. Ada jamaah yang ikut hadir di sini pasca kajian habis maghrib tadi ya, lalu dilanjutkan lagi dengan kajian setelah isya saat ini, dan ada juga jamaah yang mengikuti melalui Zoom. Jadi ada jamaah yang di dunia nyata dan di dunia gaib. Ada suaranya tapi tidak ada orangnya ya, orangnya berada di jauh. Baik, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fiqh Muyassar, di bab tentang masalah al-imamah, tentang masalah aturan menjadi imam. Qala al-musannif, penulis menyebutkan al-mas'alatu tsalitsah. Nah. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Saya gunakan sarkon tadi. Man tukrahu imamatuhu, orang yang makruh untuk jadi imam. Kalau pada pembahasan sebelumnya yang sudah kita singgung adalah orang yang terlarang untuk jadi imam, man tukrahu imamatuhu. Berikutnya kita akan membaca man tukrahu imamatuhu, orang yang makruh untuk jadi imam. Wa tukrahu imamatu kulli man, wa tukrahu imamatu kullin min, afwan ya, wa tukrahu imamatu kullin min. Ada beberapa orang yang makruh untuk jadi imam, di antaranya yang pertama adalah al-lahan, orang yang sering keliru bacaan. Apa yang dimaksud dengan al-lahan? Wa huwa katsirul lahni wal khata'i fil qira'ah, orang yang terlalu sering keliru ketika membaca Al-Quran. Fi ghairil fatihah, untuk selain bacaan Al-Fatihah. Ammal lahnu fil fatihah, kalau salahnya ada pada Al-Fatihah, yang lahan itu bima yuhilul makna, menyebabkan perubahan makna. Fala tasihhu ma'ahus salah, maka tidak sah salat di belakang orang ini. Kama madha, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Wa dhalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, yang berhak untuk jadi imam adalah yang paling benar bacaannya terhadap kitabullah, yang paling banyak hafalannya, paling benar bacaannya, paling akra' terhadap kitabullah. Baik, saya mengulang keterangan yang dulu. Lahan artinya apa tadi? Salah. baca. Salah baca Al-Quran itu ada dua. Ada lahnun jali, salah baca yang menyebabkan perubahan makna, disebut dengan lahnun jali, kesalahan yang mengubah makna. Misalnya ada orang yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdi bukan alhamdu, atau dia membaca izzaka na'budu wa izzaka nasta'in, ini bisa mengubah makna. Kesalahan yang bisa mengubah makna disebut dengan lahnun jali. Yang kedua adalah lahnun khafi. Apa itu? Kesalahan baca Al-Quran tapi tidak mengubah makna. Kesalahan membaca Al-Quran tapi tidak mengubah makna. Baik. Untuk lahnun jali, jika terjadi pada Fatihah, terlarang jadi imam. Apabila orang melakukan lahnun jali dan itu terjadi pada Al-Fatihah, maka terlarang jadi imam. Kalau bahasa yang disebutkan dalam fikih muyassar, haram jadi imam. Baik, tapi untuk selain Fatihah, statusnya makruh, tidak sampai haram. Sehingga orang yang sholat di belakangnya sah, tapi hukumnya makruh. Untuk lahan khafi, lahan yang tidak mengubah makna, baik pada Fatihah maupun selain Fatihah, maka statusnya makruh. Untuk lahan yang tidak sampai mengubah makna, baik pada Fatihah maupun selain Fatihah, hukumnya makruh untuk jadi imam, tidak sampai terlarang. Wallahu a'lam. Berikutnya, man amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang kedua yang makruh jadi imam adalah orang yang ngimami orang lain sementara jamaahnya membenci orang ini. Seorang imam yang dia ngimami salat sementara jamaahnya membenci orang ini. Au yakrahuhu aktsaruhum, atau mayoritas jamaahnya membenci orang ini. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini ketika jadi imam salatnya tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turtafa'u salatuhum, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga orang yang salatnya enggak bisa naik melebihi kepalanya walaupun hanya sejengkal. Salah satunya adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam sementara jamaahnya membenci orang ini. Kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Busiri. Sanadnya dinilai sahih oleh Al-Busiri dalam Az-Zawaid dan dinilai hasan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Saya bacakan hadis selengkapnya. Dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umama ini dikenal sebagai sahabat yang sangat rajin berpuasa. Atas pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaumi fa innahu la 'idla lahu." Lakukanlah puasa karena puasa ini amal yang enggak ada tandingannya. Fala yura Aba Umamata illa wa huwa shaim. Maka setiap hari Abu Umama itu berpuasa. Dia, istrinya dan budaknya. Kata Abu Umama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada tiga orang yang salatnya enggak bisa naik melebihi telinganya. makna enggak bisa naik. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u." Menuju Allah, kalimat thayyibah itu naik dan Allah mengangkat amal saleh. Ketika Allah mengangkat amal saleh, berarti amal itu diterima. Tapi ketika amal itu tidak naik, berarti dia tertolak kembali kepada pelakunya, menunjukkan kalau amal itu tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, siapa saja tiga orang itu, al-abdul abik hatta yarji'a, budak yang melarikan diri sampai dia balik ke tuannya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang wanita yang di malam hari suaminya murka kepadanya disebabkan karena dia berantem sama suaminya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan orang yang ngimami salat sementara jamaahnya membenci orang ini, membenci imam ini. Riwayat At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullah. Baik. Hadis ini masya Allah ya, cukup sensitif bagi sebagian masyarakat. Sehingga kita perlu memahami maknanya agar jangan sampai salah posisi. Sehingga kita banyak menuding orang, salatmu tidak diterima, kenapa jamaahmu membenci kamu? Kalau salah posisi kayak gini dalam menilai, ini bisa berbahaya. Sekarang saya bacakan beberapa keterangan ulama tentang makna imam yang dibenci jamaah, yang salatnya tidak diterima. Imam dibenci jamaah, salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Baik. Sekarang kita akan membaca beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang dimaksud imam yang dibenci oleh jamaah sehingga sholatnya tidak diterima, ini berlaku apabila imamnya adalah imam yang mendolimi jamaahnya. Amma idha kana al imamu ghairu zalimin fa innamal ithmu ala man karihahu li ghairi sababin syar'i. Di sini kita kasih catatan. Catatan yang pertama, ada beberapa catatan ya tentang makna imam dibenci jamaah salatnya tidak diterima. Catatan yang pertama, ini berlaku jika imamnya zalim. Imamnya orang yang zalim. Jika makmum benci imam tanpa alasan, jika makmum benci imam tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan syar'i, maka tidak sampai, tidak masuk dalam hadis ini. Yang dosa makmum, bukan imam. Jika ada makmum atau banyak makmum benci imam tanpa alasan yang syar'i, maka yang dosa adalah makmumnya. Contohnya, imamnya seorang muslim, ahlu sunnah, bacaan Qur'annya bagus, dia enggak punya masalah di masyarakat, lalu dia jadi imam. Jamaahnya enggak setipe dengan imamnya. Ketika sholat subuh, imamnya enggak kunut. Seluruh jamaahnya jadi benci sama imam. Maka kebencian ini tidak berdasar. Kebencian ini tidak berdasar. Kalaupun ada beda pendapat, itu hal yang lumrah. Tapi kalau itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membenci imam, ini beda penilaian. Karena dalam hal ini, posisi jamaah, dia membenci imam, padahal sifatnya adalah ranah perbedaan pendapat. Atau misalnya imamnya tidak mengeraskan niat pada saat sholat, tapi langsung takbir, sehingga jamaah tidak mendengar suara niat sama sekali. Atau tidak mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Atau tidak apalagi. Tidak membaca zikir dengan keras misalnya. Yang itu sifatnya masih di ranah perbedaan pendapat. Maka kebencian ini kebencian yang tidak berdasar. justru yang bernilai dosa adalah imamnya, yang bernilai dosa adalah makmumnya. Baik, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kata Imam Ahmad, idza kariha wahidun aw itsnan aw tsalatsah fala ba'sa ayyusalli bihim hatta yakrahu aktsarul qaum. Jika yang benci hanya 1-3 orang, maka ini tidak masalah, enggak ngefek bagi salatnya. Sampai yang benci imam, sampai yang benci imam itu dominan dari jamaah, mayoritas dari jamaah, mayoritas jamaah. Kalau yang benci imam bukan mayoritas jamaah, maka tidak masuk dalam hadis ini. Ini berdasarkan keterangan dari Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Wa qala Ahmad wa Ishaq fi hadza idza kariha wahidun aw itsnan aw tsalatsa fala ba'sa yusalli bihim hatta yakrahu aktsarul qaum. Apabila yang benci imam hanya 1-3 orang, enggak ngefek sampai yang benci itu mayoritas jamaah. Baik. Qala Ibnu Arabi fi aridatil ahwadi wa ammal imamu lil qaumi wa hum lahu karihun faqala qaumun huwal imamul jair wa huwa mal'unun. Makna dari hadis bahwasanya imam yang dibenci makmumnya itu salatnya batal berlaku untuk imam yang zalim, yang terlaknat. Wala yamtani ay yakuna imamus salati mithlahu idza kana fajiran. Meskipun bisa jadi antara imam dan makmum sama-sama orang fasik. Imamnya orang fasik, makmumnya juga orang fasik. Tapi makmum membenci imam yang fasik ini, kata Ibnu Arabi, hukum ini juga berlaku. Fa in kana dzalika min dzulmil jama'ati lahu wa huwa ala tariqatin hasanah lam yadkhul fi dzam. Apabila kebencian itu terjadi karena kedzaliman jamaah, sementara imamnya baik-baik saja, maka tidak masuk dalam celaan hadis di atas. Ini sebagaimana yang pernah terjadi di daerah Irak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk jadi gubernur Irak. Dan masyarakatnya enggak senang sama Sa'ad. Sampai mereka melaporkan ke Madinah. Dan namanya orang enggak senang itu ketika lapor, ya gawe-gawe laporan, laporan palsu. Sa'ad itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak ada yang signifikan dari laporan mereka. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu memanggil Sa'ad, kemudian ditanya, kenapa kok mereka lapor seperti ini? Lalu Sa'ad, salah satu di antaranya, beliau memberikan penjelasan, karena salah satu di antara keluhan masyarakat Irak ketika itu adalah, Sa'ad kalau jadi imam, sholatnya lama. Sholatnya lama. Sehingga masyarakat Irak protes. Lalu kata Sa'ad, aku gak peduli apa yang mereka katakan, wahai Amirul Mukminin. Selagi aku mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Umar ketika mendengarkan jawaban Sa'ad? Beliau mengatakan, hadza ma ara. Saya juga demikian. Sudah saya duga seperti itu. Sehingga maksud Umar, ya paling masyarakat Arab itu, masyarakat Irak tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebabnya adalah karena sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itulah lama, padahal itu yang sesuai sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Ini dua catatan yang perlu diperhatikan terkait makna hadis imam yang dibenci jamaah salatnya tidak diterima. Berlaku bagi imam yang zalim dan yang kedua yang membenci mayoritas jamaah. Jika yang benci hanya 1-2 orang maka tidak masalah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, may yukhfi ba'dal huruf atau may yukhfa ba'dul huruf wala yafsah. Ada orang yang dia enggak bisa membaca huruf tertentu sehingga dia tidak fasih. Misalnya jajal ra Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia roknya cetat. Orang yang celak, cedal seperti ini makruh untuk jadi imam. Wa kadza mayukarriru ba'dal huruf. Demikian pula orang yang suka mengulang-ulang huruf. Sehingga ketika bicara gagap ya. Aku mama mau. Nah, itu namanya apa? Namanya apa orang kayak gitu? Gagap betul ya? Allahu Akbar. Jadi enggak karuan nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia gagap. Kal fa alladhi yukarrul fa. Ada orang yang disebut dengan al-fa'fa'a. Itu suka mengulang huruf fa. Fa'fa'fa'ammal idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fa'fa'fa'sabbih. Dia mengulang huruf fa. Itu namanya apa? Al-fa'fa'a. Wa tamtam alladhi yukarriru ta'. Ada yang tam-tam, suka mengulang huruf ta. Alam tatataro. Wadhalika min ajli ziyadatil harfi fil qira'ah. Sehingga ketambahan huruf dalam baca. Apalagi kalau ini disengaja. Yasin, yasin, yasin, wal qur'anil hakim, hakim, hakim, hakim. Ini kaya dolanan. Tidak boleh jadi imam yang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Di Indonesia tidak kita jumpai mungkin. Kalaupun orang itu gagap, gagap dalam pembicaraan sehari-hari, sementara untuk bacaan Al-Qur'an kelihatannya dia masih lancar. Cuman kalau orang yang cedal, celat, ngomong ro enggak bisa ya. Ini tidak boleh jadi imam. Dan semakna dengan ini adalah penyakit dari masing-masing daerah. Contohnya, orang Sunda ketika membaca huruf fitnah. Kata siapa orang Sunda tidak bisa mengucapkan huruf F. Itu fitnah. Ya. Pasabbih bihamdi rob. Gimana Pak? Pasabbih subhanallah. Pasabbih. Tidak boleh kayak gini. Jadi imam. Makruh jadi imam. Orang Jawa itu tidak bisa membedakan antara za dengan ya. Sehingga za dibaca ya, ya dibaca za. Ustadz Yayid Jawas. Idza zulzilatil dibaca idza yulzilatil ardu zil ya laha. Imam di kampung saya kayak gitu, di Jogja. Dia baca za dengan iya. Giliran izyaka na'budu wa izyaka nasta'in. Begitu ya, jadi za. Imamnya ada yang kayak gitu. Ini makruh jadi imam. Ada juga yang dia huruf A jadi nga. Ghairil maghdubi alaihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini lahnun jali bisa batal salatnya sehingga tidak boleh jadi imam. Walhamdulillah. Tayib. Makanya saya sampaikan ya kepada para jamaah sekalian, tolong para imam itu sadar diri. Nek ngerti ra iso aja nekat. Karena ini masalah salat. Di situ ada sah dan batal. Sehingga jangan hanya sebatas aku wong tuwa, sing paling berhak karena paling senior di kampung ini, ketua takmir lagi. Baik, kita mengakui Anda orang tua, Anda paling senior, monggo silahkan. Ketua takmir, monggo. Tapi ini urusan imam, tua nom bukan acuan. Yang jadi acuan apa? Benernya bacaan, benernya sholat. Usia itu ditaruh paling belakang. Kriteria usia ditaruh paling belakang. Kalau jenengan tetap mau nekat jadi imam, sebaiknya jadi ketua RT saja. Nah itu boleh jadi imam ya, imam RT. Urusan dunia, gak fasih baca Fatihah, gak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan sholat, ini ada aturannya. Sing ra iso aja nekat, karena sholat bisa batal. Nah, selanjutnya, al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat. Maudhi'ul imami minal makmumin, posisi imam terhadap makmum. Yang lebih sesuai sunnah, taqaddumul imami minal makmumin, imam berada di depan. Mohon diperhatikan, penulis hanya mengatakan yang lebih sesuai sunnah. Berarti kalau jejer, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Misalnya ya, ini kita bicara imam makmum semuanya laki-laki. Ini barisnya kayak gini. Imam di sini. Makmum kanan kirinya ini makmum. Ini imam. Imam. Di sini makmum. Di sini juga makmum. Jadi ada makmum di kanan kirinya. Sama seperti sholatnya wanita. Tapi ini semuanya laki-laki. Ini laki-laki, laki-laki. Imamnya juga laki-laki. Ini laki-laki semua. Sahkah sholat ini? Sah. Tapi tidak sesuai sunnah. Seharusnya imam di mana? Imam di mana seharusnya? Maju, bukan di belakang. Sehingga kenapa disebut imam? Li'annahu fil amam. Karena dia berada di depan. Bahasa Arab depan itu apa? Amam. Makanya seharusnya ini maju, jangan di sini. Maju sehingga dia berada di depannya makmum yang lain. Ini diisi oleh makmum. Baik. Fayaqifuna khalfal imami idza kanu tsnaini fa aktsar. Maka makmum berdiri di belakang imam kalau dua atau lebih. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddama wa qama ashabu khalfah. Karena seperti itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat, beliau berada di depan dan sahabat yang jadi makmum di belakangnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Anna Jabiran wa Jabbar. Ada dua sahabat namanya mirip ya, Jabir dengan Jabbar. Waqafa, mereka salat berdiri. Yang satu di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfa. Lalu tangan masing-masing itu ditarik ke belakang. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan masing-masing dipegang kemudian disuruh ke belakang. Nah, hadisnya sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Juga berdasarkan keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma shala bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah neneknya Anas, namanya siapa? Mulaikah. Di rumahnya Mulaikah, neneknya Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh neneknya Anas untuk makan hidangan di rumah neneknya Anas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Mohon diperhatikan, posisi Anas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai apa? Pembantu. Sebagai pembantu. Biasanya majikan kalau diundang pembantu mau datang enggak? Jarang ya. Monggo tuan nanti datang ke rumah saya, ketemu orang tua saya. Kita makan di sana. Majikan yang merasa sibuk dia enggak bakalan mau datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh neneknya Anas dan beliau mau datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan hidangan yang diberikan oleh neneknya Anas, Nabi SAW mengatakan, di tempat mana yang kau inginkan aku untuk sholat di sini? Akhirnya ditunjuk satu tempat. Kemudian disiapkan oleh Anas bin Malik, tikernya dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis itu, Anas ketika mau gelar tiker, itu disiram dengan air, diciprati dengan air. Kenapa, Pak? Saking tuone tiker itu sehingga ngelinting, gitu ya. Tiker kalau terlalu sering digulung, apa, Pak? Ngelinting. Nekuk. Ya. Akhirnya dikasih air biar bisa lurus. Kemudian Rasulullah SAW sholat jadi imam bagi mereka. Lalu kata Anas, "Tsumma ya'ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, "Wa naqumu khalfahu." Lalu kami berdiri di belakang beliau, "Fayusalli bina," dan beliau ngimami kami. "Wa yaqifu ar-rajulul wahid," sementara orang yang sendirian, dia berdiri di sebelah kanan imam, "Muhadhiyan lahu," sejajar dengan imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW pernah adara Ibnu Abbas, memutar Ibnu Abbas dan Jabir ke arah kanan, lamma waqafa an yasarihi, ketika keduanya berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Ini ada dua riwayat ya. Yang pertama riwayat Ibnu Abbas, yang kedua riwayat Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sendirian. Awalnya beliau sendirian. Lalu datang Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di sini. Ibnu Abbas kemudian berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Oleh Nabi SAW dipegang kepalanya, kemudian diputar ke sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dipegang kepalanya, diputar ke sebelah kanan. Muternya depan atau belakang? Depan atau belakang? Hah? Belakang atau depan? Belakang. Kenapa enggak lewat depan? Kenapa enggak lewat depan? Batal. Nanti bisa apa? Melewati orang yang di depan, melewati orang yang sedang salah. Sehingga kalau muternya dari depan, diputar ke depan, nanti melewati orang yang sedang salah. Maka muternya dari belakang. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jabir. Jabir ketika datang langsung di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipindah ke sebelah kanan. Tapi ini kejadian yang berbeda dengan kejadian yang dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kita lanjutkan. Wa yasihhu wuquful imami wasatal ma'mumin, dan sah imam itu berdiri di tengah makmum. Li'anna Ibn Mas'udin shalla baina al-Qama wal Aswad. Karena Ibnu Mas'ud pernah salat di antara Al-Qamah dan Al-Aswad. Wa qala, dan kata Ibnu Mas'ud, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah saya lihat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah salat di posisi beliau di mana? Tengah antara siapa? Imam dengan antara Al-Qamah dengan Al-Aswad. Al-Qamah muridnya Ibnu Mas'ud, Al-Aswad juga muridnya Ibnu Mas'ud. Yang tengah ini Ibnu Mas'ud. Baik. Sehingga kanan kirinya makmum. Dan kata Ibnu Mas'ud, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Berarti ada dua keterangan ya. Kalau Jabir dan Jabbar dibawa ke belakang, kalau Al-Qamah dan Al-Aswad oleh Ibnu Mas'ud dibiarkan di kanan kiri beliau, dan kata Ibnu Mas'ud, beliau pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan satunya sahih. Lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Namun di sini dikasih catatan, itu hanya berlaku pada kondisi darurat. Wa yakunul afdal, sehingga yang lebih afdal adalah al-wuqufu khalfal imam, berdiri di belakang imam. Wa takunun nisa'u khalfa shufufir rijal, sementara posisi wanita berada di belakang saf lelaki. Berdasarkan hadis Anas, beliau masih bercerita tentang pengalamannya tadi. Shafaftu ana wal yatim wara'ah. Aku dan seorang anak yatim membuat saf di belakang Rasulullah SAW. Wal ajuzu mi wara'ina, nenek berada di belakang kami. Sehingga urutan saf lelaki dewasa, anak-anak lelaki, kemudian ibu-ibu dewasa. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita akan tambahkan pembahasan berkaitan dengan hukum makmum yang berdiri di sebelah kiri imam. Bagaimana hukum sholatnya makmum yang berada di sebelah kiri imam tanpa teman, dan sementara di sebelah kanannya masih ada, sementara di sebelah kanannya enggak, apa, kosong. Afwan, saya ulang ya. Bagaimana kondisi makmum yang berdiri di sebelah kiri imam sementara sebelah kanannya kosong? Kita rinci di sini. Makmum yang sholat dan dia berdiri di sebelah kiri imam, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, makmum itu berdiri di sebelah kiri imam, padahal di sebelah kanan imam kosong, enggak ada siapapun. Fa fi hadhil hal, dalam kondisi ini sholatnya makmum tidak sah menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali. Keadaan yang kedua, makmum berdiri di sebelah kiri imam, sementara di sebelah kanan imam ada makmum yang lain. Maka dalam kondisi ini, sholatnya makmum yang berada di sebelah kiri imam statusnya sah. Taib. Ibnu Qudamah mengatakan, wa amma idza waqafa an yasaril imam, fa in kana an yaminil imami ahadun shahhat salatuhu. Kalau ada makmum yang dia berdiri di sebelah kiri imam, apabila di sebelah kanannya ada makmum yang lain, maka salatnya makmum yang berada di sebelah kiri ini sah. Li anna Ibnu Mas'udin shalla baina al-qamah wal aswad. Karena Ibnu Mas'ud pernah salat di sebelah kanan kirinya ada siapa tadi? Al-qamah dan al-aswad. Ibnu Mas'ud di sebelah kanan dan kirinya ada Al-Qamah dan Al-Aswad, dan itu cecer. Falamma faragu, ketika selesai salat, Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Seperti ini ya, aku pernah melihat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa li anna wasata as-saffi mawqifun lil-imami fi haqqin nisa'i wal urat. Selain itu, posisi pertengahan saf adalah tempat bagi imam untuk jamaah wanita atau orang yang berjamaah dalam kondisi terbuka auratnya. Apa ada, Pak, jamaah terbuka auratnya? Ada. Dan itu terjadi pada ulama. Kok bisa, Pak, ulama melakukan seperti itu? Terjadi di penjara. Beberapa ulama yang di penjara, di dalam penjara mereka itu disuruh untuk telanjang. Mungkin hanya pakai celana pendek, sehingga dia masih tampak auratnya, pahanya tampak, mungkin pusarnya tampak. Dan salah satu tujuan kenapa mereka dibuat telanjang, biar enggak gampang melarikan diri. Ini cerita dari salah satu teman ya. Pada waktu konflik, pokoknya konflik entah dulu atau kapan begitu, Yaman, sebagian ulamanya ada yang ditangkapi. dimasukkan ke dalam penjara, itu dipaksa untuk buka, tidak berbusana, buka aurat. Ya, sholat mereka jadi kayak gini. Sehingga ketika sholat, mereka itu jejer, merapat, jejer. Ya, kenapa kok tidak di depan? Karena kalau di depan makin kelihatan, maka dibuat jejer. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in lam yakun an yaminihi ahadun fa salatu man waqafa an yasarihi fasidah. Sawa'un kana wahidan aw jama'ah. Apabila dia berdiri di sebelah kiri imam, sementara di sebelah kanannya enggak ada satupun makmum, maka salat makmum yang berdiri di sebelah kiri ini batal. Baik cuman dua orang, ya, imam makmumnya di sebelah kiri, atau banyak orang. Ada banyak orang, sementara makmumnya, ada satu makmum yang dia berdiri di sebelah kiri imam. Dan saya pernah menjumpai kayak gitu di Banjarmasin, ya. Jadi dia panitia gitu ya. Begitu komat dikumandangkan, dia masih di dalam, di ruang takmir gitu ya. Mungkin benerin apa atau naruh apa. Begitu shof sudah rapat, takbiratul ihram, dia baru datang dari arah depan. Udah rapat semua. Langsung berdiri di sebelah kiri imam. Sampai sholat isyaknya selesai. Selesai sholat, saya bacakan ini, kamu ulangi sholatmu. Alhamdulillah, nurut. Sehingga dia ngulangi sholatnya. Ini pendapat mazhab Hambali. Namun kata Ibnu Qudamah, wa aktsaru ahli al-ilmi yarawna lil ma'mumil wahid ay yaqifa an yaminil imam wa annahu in waqafa an yasarihi khalafa sunnah. Namun mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa makmum sendirian dia harusnya berdiri di sebelah kanan imam. Andai kan dia berdiri di sebelah kiri imam, maka statusnya hanya menyalahi sunnah, tapi tidak sampai batal. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan bahas al-mas'alatul khamisah. Permasalahan pembahasan yang kelima. Ma yatahammaluhul imamu 'anil ma'mum. Apa yang bisa ditanggung oleh imam dari makmumnya? Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamin. Imam itu dhamin, orang yang menjamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Hadis sahih ya, riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Imam itu yang jamin, sedangkan muadzin itu orang yang diberi amanah. Lalu beliau mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi para imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muadzin mendapatkan doa apa tadi? Permohonan ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu apa makna imam itu dhamin, yang menjamin? Makna imam itu yang menjamin ada banyak makna. Allati ittafaqa 'alaiha ahlul ilmi fi abwabi salati al-jamaah, yang disepakati oleh ulama dalam masalah salat jamaah. Seorang imam itu dhamin, artinya adalah annahu yajibu 'alaihi ay yahfadha salatal ma'mumin minal butlan. Imam wajib menjaga salatnya makmum agar jangan sampai batal. Bentuknya gimana? Imam jangan sampai batal. Jadi imam ojo mentut, gitu ya. Jangan sampai batal. Imam jangan sampai batal. Wa yahfadhu 'alaiha adad ar-raka'at. Imam harus menjaga jumlah rakaatnya genep. Jangan sampai ada yang kurang. Wala yanquru bihi mussalata naqran mukhillan bil arkan. Jangan terlalu cepat melakukan gerakan salat sampai rukunnya hilang. Wala yuqassiru fil inayati bi syurutis shalah. Jangan mengurangi syarat-syarat salat serta mewujudkan sunah-sunahnya dan amalan-amalan dalam salat. Baik. Ini makna yang pertama. Imam menjamin, makna yang pertama adalah imam wajib menjaga sholat itu terlaksana dengan sah secara baik. Makna yang pertama. Makna yang kedua, imam menjamin dalam arti keberadaan imam menyebabkan makmum tidak perlu melakukan sesuatu. Yaitu ketika sholat jahriyah, maka imam menanggung bacaan fatihahnya makmum. Wa yatahammalu anhu qira'at as-surah al-qasira aidan. Dan imam juga menanggung bacaan surat yang pendek. Kama yatahammalu sahwal makmum idza taraka ba'da sunan. Sebagaimana imam juga menanggung lupanya makmum ketika dia meninggalkan sebagian sunnah. Bahkan bisa menanggung fatihahnya makmum yang masbuk. Itu adalah makna imam sebagai penjamin yang disepakati oleh para ulama. Baik, jadi begini ya. Kalau sholatnya imam benar, maka sholatnya makmum juga benar. Meskipun bisa jadi sholatnya makmum ada yang salah. Contohnya apa? Makmum datang pada saat imam mendekati ruku. Begitu makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah. Sampai di Ar-Rahmanir Rahim, Allahu Akbar. Ini salat sir ya, salat duhur atau asar. Dan salat sir yang lain, rakaat ketiga salat maghrib, rakaat dua, rakaat ketiga dan keempat salat isya. Begitu makmumnya takbiratul ihram, baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah Allahu Akbar, rukuk. Sebagai makmum ikut rukuk atau menyelesaikan fatihah? Hah? Ikut rukuk. Sebagai makmum dia ikut rukuk. Nah, ketika dia ikut rukuk, maka dalam posisi ini makmum kurang bacaan fatihahnya. Andaikan dia sholat sendirian, bagaimana statusnya? Bapak ibu kalau sholat Allahu Akbar sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar ruku. Loh kok kamu belum selesai fatihah sudah ruku? Yang setengahnya tak baca nanti di rakaat yang kedua. Sehingga sholat sunnah dua rakaat. Rakaat pertama sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rakaat yang kedua mulai ihdinas siratal mustaqim sampai waladdolin. Bagaimana hukum sholatnya? Batal. Kenapa? Dia tidak membaca Al-Fatihah dengan lengkap. Tapi ketika orang ini jadi makmum karena imamnya sudah rukuk, salatnya sah. Itu yang dimaksud yatahammaluhu al-imam. Imam itu menanggung kekurangan makmum. Walhamdulillah. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qara'a fa ansitu." Kalau imamnya sedang membaca, maka diamlah, dengerin. Sehingga pada saat imam melakukan salat jahriyah, makmum mendengarkan dengan serius. Jangan sambil membaca sendiri. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah." Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Wa amma fis sirriyah fa innal imama la yatahammalu qira'atal Fatihah 'anil ma'mum. Adapun untuk salat sir, imam tidak nanggung Fatihahnya makmum, sehingga makmum juga harus baca. Kalau jahriyah, makmum diam saja sah salatnya? Sah. Alhamdulillah. Baik. Si A salat sendirian. Si A salat sendirian. Takbiratul ihram membaca doa iftitah, al-fatawud, bismillah, al-fatihah, baca surat. Sudah? Kemudian ruku, itidal, sujud, terus dia ketika mau bangkit ke rakaat yang kedua, dia duduk tasyahud. Dia duduk tasyahud. Setelah tasyahud, balik ke rakaat yang kedua. Duduk tasyahud lagi. Setelah itu dia balik ke rakaat yang ketiga. Duduk tasyahud lagi. Kemudian salam. Salat apakah ini? Salat apakah ini? Hah? Maghrib? Maghrib yang dalam posisi masbuk berapa rakaat? Masbuk berapa rakaat? Satu. Masbuk satu rakaat. Ya? Sehingga dia datang ketika imamnya sedang di rakaat yang kedua. Maka nanti dia tasyahud, tasyahud, tasyahud. Tiga rakaat, tiga tasyahud. Udah. Sah enggak salatnya makmum seperti ini? Sah. Kenapa? Dia jadi makmum. Andai kan dia salat sendiri sah atau tidak? Batal. Andai kan salat sendiri dia batal. Sehingga karena dia jadi makmum, maka salatnya sah. Sehingga di posisi ini dia tidak perlu mengulangi salatnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ini masih ada beberapa pembahasan yang disebutkan oleh penulis, dan karena keterbatasan waktu mungkin akan kita baca di kesempatan berikutnya insyaallah, berkaitan dengan hukum mendahului imam dan mufarokoh dari jamaah. Apa hukumnya makmum yang mufarokoh meninggalkan sholat jamaah? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Saya boleh share screen? Silakan. Baik, Mak. Internetnya tadi putus. Terputus. Baik, sekarang sudah connect, Pak. Ada masih di mute, Ustaz? Oh, nah. Bismillah. Baik, ya, silakan. Ya, tadi saya dapatkan lagi pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau dalam situasi di mana imam berdiri sejajar dengan makmum, lalu imam batal, siapa yang menggantikan, Ustaz? Apakah yang berdiri di belakang imam atau sebelah kanan atau kirinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kondisi imam yang sejajar dengan makmum, lalu imamnya batal, siapa yang harus menggantikan imam? Ini pernah dilakukan oleh siapa? Nabi dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk, tapi beliau jadi imam. Abu Bakar berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sambil duduk, jadi imam. Abu Bakar berdiri di sebelah kanan beliau. Ya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, bergerak takbir, Abu Bakar yang mengeraskan, sehingga didengar oleh makmum yang berada di belakangnya. Dalam posisi ini, apabila imam yang berada di sebelahnya ini batal, siapa yang berhak jadi pengganti? Jawabannya yang paling dekat dengan imam. Dan itu adalah yang berada di sampingnya. Maka samping imam ini orang-orang penting yang kira-kira secara kualitas hafalan tidak jauh dari kualitasnya imam. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan cara yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Sewaktu sholat di Madinah ada jamaah di sebelah kiri yang jatuh pingsan. Apakah kita bantu dulu, lalu bolehkah langsung meneruskan salat? Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila kondisinya seperti ini, maka silahkan bantu terlebih dahulu dan nanti sholatnya diulangi dari awal. Sholatnya diulangi dari awal karena menyelamatkan nyawa dalam hal ini sifatnya adalah kewajiban mudayyak, kewajiban yang waktunya sempit. Sementara sholat ini kewajiban muwassa, dan kewajiban mudayyak didahulukan daripada kewajiban muwassa. Apabila ada benturan di sana, apabila terjadi benturan tidak bisa dilakukan bareng-bareng, maka kewajiban mudayyak didahulukan daripada kewajiban muwassa. Karena itu, apabila ada orang yang punya utang puasa Ramadan sebanyak 5 hari misalnya, dan dia juga pernah punya nazar puasa sebanyak 2 hari atau 3 hari. Dia punya puasa, utang puasa Ramadan 5 hari, nazar puasa 3 hari. Kemudian dia ya nazar ini yang wajib ya, kalau yang lain sunnah. Lalu Syakban itu tinggal 5 hari. Syakban tinggal 5 hari. Setelah 5 hari masuk Ramadan. Mana yang harus didahulukan? Puasa nadar atau puasa qada? Yang didahulukan yang mana? Qada. Kenapa? Karena qada ketika itu jadinya wajib mudayyak, kewajiban yang sempit waktunya. Kesempatan kamu qada tinggal 5 hari dan ini Syakban hanya tinggal 5 hari, maka harus qada puasa tiap hari selama Syakban. Sedangkan nazar itu longgar. Nazar bisa dilakukan di waktu kapanpun selain Ramadan. Karena nazar tidak boleh dilaksanakan di bulan Ramadan. Puasa nazar tidak boleh dilaksanakan bertepatan dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Andaikan saat tasyahud akhir imam sudah salam, tapi makmum belum selesai bacaannya, bolehkah makmum lanjut bacaannya sendiri hingga salam Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat jamaah, rukun itu ditinggalkan untuk menjaga keseragaman. Ini salah satu kaidah ya. Dalam sholat jamaah, terkadang rukun itu ditinggalkan dalam rangka menjaga keseragaman. Makmum masbuk, begitu sampai di shaf, Allahu Akbar. Ya? Setelah itu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah Allahu Akbar ruku. Loh, saya belum apa-apa kok sudah ruku. Nah, kamu masbuk, kenapa enggak saya enggak ditunggu? Apa urusanmu? Baik, apa yang harus dilakukan oleh makmum ini? Ikut imam atau selesaikan Al-Fatihah? Ikut imam. Sehingga dia tinggalkan Al-Fatihah dalam rangka mengikuti imam. Imam. Maka di sini yang terjadi adalah rukun itu terkadang ditinggalkan agar bisa menjaga keseragaman. Makmum masbuk, imamnya sudah sujud. Kemudian dia bergabung, Allahu Akbar. Langsung turun sujud. Allahu Akbar turun sujud. Pak, ini sholat cap apa ya Pak? Bertakbiratul ikram kok sujud? Harusnya kan rukuk dulu, itidal baru sujud. Boleh enggak makmum seperti ini? Allahu Akbar, terus Allahu Akbar rukuk, itidal, terus sujud. Boleh enggak? Enggak boleh. Sholat cah cilik nih kayak gitu ya. Anak kecil yang masbuk tuh kayak gitu. Saya dulu seperti itu. Waktu masih anak-anak ya, SD saya dulu ya, masih ingat. Jadi masbuk satu rakaat ya, daripada nanti nambahi langsung tak kejar. Allahu Akbar, baca Fatihah cepat, banyak ruku. Imamnya sujud yang kedua kekejar. Di mana? Gimana Ustaz? Di mana? Di Indonesia. Dulu waktu saya masih SD, saya pernah seperti itu. Dan anak kecil juga kadang seperti itu. Dia ngejar imam dengan melakukan gerakan-gerakan itu. Bagaimana hukum sholatnya? Batal ya. Enggak boleh kan? Sehingga seharusnya gimana? Dia tinggalkan rukun-rukun itu dan langsung sujud menyusul imam. Maka terkadang rukun ditinggalkan dalam rangka menjaga keseragaman. Karena itulah termasuk juga dalam masalah bacaan yang belum selesai, sementara imamnya sudah salam, imamnya sudah rukuk dan seterusnya, maka makmum juga mengikuti imam. Kecuali kalau imamnya kecepatan, terlalu buru-buru, tidak tumaknina, maka di sini makmumnya mufaraqah, meninggalkan imam. Wallahu a'lam. Baik. Konsep ini jam 14.08 atau jam 9.09 malam di sana. Ada tiga pertanyaan lagi. Baik, silakan dibacakan. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana jika imamnya tidak tahu ada makmum membencinya? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada urusan. Berarti kan imamnya tidak merasa kalau dia orang yang dolim. Tapi kalau dia orang dolim, yang seharusnya dia itu sadar diri, ya dia berdosa dalam hal ini. Tapi kalau makmumnya tiba-tiba benci dia dan imamnya enggak ngerti, berarti kan enggak ada sebab yang syar'i. Maka yang dosa ditanggung oleh makmum. Wallahu a'lam. Bismillah. Pertanyaan spesifik ke suami yang mualaf. Bismillah. Saat sholat maghrib atau isya, imam atau suami kadang tidak membaca surat al-fatihah dengan nyaring, karena merasa kurang percaya diri sehingga masih merasa dalam taraf belajar. Tetapi hafal surat al-fatihah tersebut, misalnya ya untuk suami yang mualaf. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Sebelumnya berarti perlu store dulu ke istrinya yang sudah bisa Fatihah. Coba kamu store dulu Fatihahmu kayak gimana bunyinya. Didengerin dengan baik, oh udah bener, sudah praktek dalam sholat. Nah ketika sholat, biasanya kan lebih grogi itu. Jadi imam itu lebih grogi. Kita yang menghafalkan Al-Quran misalnya. Hafal sekian juz. Dipakai untuk ngimami, itu perlu murojaah dulu. Sebelum jadi imam itu dimurojaah dulu. Oh ya. Jangan sampai keliru. Begitu praktek jadi imam, kalau campur grogi, di belakangnya ada Ustadz Yazid misalnya. Atau Ustadz Abdul Hakim. Atau tambah gubernur atau siapa. Itu saya yakin grogi. Bisa apalanya rontok sebagian. Maka dalam posisi ini, yang bisa dilakukan adalah dia apa? Memastikan dulu bacaannya benar. Kalau benar, jadi imam. Insya Allah pelan dalam ini karena alasan enggak pede, salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah salat dengan dua jamaah yang berbeda arah kiblat. Jadi ada yang searah dengan imam dan ada yang miring sesuai dengan kiblat yang kami rasa benar. Sahkah salatnya Ustaz? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh ya. Jadi mungkin yang satu begini, yang satu agak serong sekian derajat gitu. Ya. Padahal makmumnya cuma dua. Kurang tahu berapa makmumnya. Oh, beda dengan arah kiblat imam. Kalau ya, dari sisi nilai keabsahan, insyaallah sah ya dalam hal ini, sehingga yang penting tidak terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh, yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur, ini jelas tidak jamaah. Pasti ada salah satu yang benar dari arah kiblatnya. Tapi kalau hanya nyerong sedikit, insya Allah masih sah. Sudah cukup? Cukup besar. Ya. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz dan tim kajian kali ini. Dari kami dan Madawah Paduka, kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam sikap maupun perkataan. Barakallahu fikum. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin live dari meeting, Pak. Masya Allah.